Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan sungguh hati ini tersentuh, bahagia dan haru. Masjid yang indah seperti ini walhamdulillah penuh dengan jamaah. Ya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap atau semakin hari semakin baik dan semakin banyak jamaahnya. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa setelah seorang mukmin mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia berkewajiban untuk mencintai kaum mukminin. Terlebih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan generasi awal umat ini. Mencintai mereka merupakan ibadah. Mencintai mereka merupakan agama yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Bahkan dengan mencintai mereka, semoga kita digabungkan oleh Allah nanti di sorga bersama mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang bersama yang ia cintai. Kalau kita mencintai para sahabat Nabi, kita mencintai generasi awal umat ini dari para ulama, semoga Allah gabungkan kita bersama mereka. Meskipun kita belum bisa beramal seperti amal mereka, meskipun kita belum bisa berbuat baik sebanyak apa yang mereka lakukan dari kebaikan, semoga Allah dengan rahmatnya menggabungkan kita bersama mereka. Dari generasi awal umat ini yang terbaik, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji dari Allah bagi mereka yang meniti jalannya para sahabat, yang mencintai mereka, bahwa surga dan keriduan Allah senantiasa menyertai mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang meniti jalan mereka bi ihsan, tentunya meniti dengan baik, mengikuti dengan sesungguhnya, maka Allah akan ridho kepada mereka dan mereka pun puas nantinya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lihat rahmat Allah sangat luas. Keriduan dan surga Allah tidak hanya diperuntukkan untuk para sahabat, tapi juga diperuntukkan untuk orang-orang yang meniti jalan mereka, yang mengikuti langkah mereka, yang mencintai mereka. Walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun nanti akan puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara sahabat yang kita diperintahkan untuk meniti jalannya dan mengikuti perjalanan hidupnya adalah sahabat Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah tentang Abu Bakar ini sudah masyhur. Dan insyaallah akan kita sebutkan beberapa hal yang penting dari kehidupan Abu Bakar untuk kita jadikan sebagai pegangan, untuk kita jadikan sebagai acuan dalam menapaki kehidupan ini. Kalau ada yang mengatakan, kalau kita mengikuti Abu Bakar, apakah artinya bahwa kita itu memakai kendaraan seperti Abu Bakar, pakai unta, pakai kuda? Kita enggak boleh pakai mobil, enggak boleh kita pegang HP. Bukan. Islam tidak melarang teknologi modern asalkan itu dipakai untuk kebaikan. Islam tidak melarang penemuan mutakhir selama dipakai untuk perkara-perkara yang tidak melanggar aturan agama. Bahkan penemuan yang mutakhir bisa jadi menjadi alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, menjadi sebab sarana untuk kita semakin mengerti ilmu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bahwa kita dalam beragama mengikuti langkahnya sahabat Abu Bakar dan para sahabat Nabi yang lainnya. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjadikan Abu Bakar sebagai teladan kita. Iqtadu billadaini huma min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Atau Abu Bakrin wa Umar. Ambillah teladan dua orang yang datang sepeninggal saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi ketika kita menggali, mendalami kehidupan Abu Bakar, sesungguhnya kita ingin menjalankan perintah Nabi alaihi salatu wasalam, di mana Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti, untuk menjadikan Abu Bakar sebagai teladan kita. Iqtadu billadaini huma min ba'di, yani Abu Bakrin wa Umar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sangat banyak tentunya sisi-sisi kehidupan Abu Bakar yang patut untuk dijadikan teladan bagi kita. Bahwa Abu Bakar ketika masih jahiliyah, ketika belum datang Islam, seorang yang bersih dari kedustaan, memiliki akhlak yang mulia, pun tidak pernah menyembah berhala, memiliki sifat malu. Dan sifat malu ini barakallahu fikum, semoga Allah berkahi hadirin wal hadirat semuanya, adalah sifat yang terpuji ketika sifat malu ini diletakkan pada tempatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu, dari gelapnya kekafiran kepada cahaya iman, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini prestasi yang luar biasa. Dari sekian juta umat Islam, bahkan mungkin berapa jumlahnya kita tidak tahu dari dulu sampai sekarang, Abu Bakar orang yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki. Apa yang dibawa oleh Rasulullah betul-betul sesuai dengan fitrah. Karena memang Abu Bakar ini punya jiwa yang baik, latar belakang orang yang baik, ketika ada ajakan kebaikan tidak menunda-nunda, tidak bimbang, langsung mengikuti. Terlebih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa mukjizat dan ayat-ayat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ketika masuk Islam, jangan dibayangkan masuk Islam begitu saja. Beliau mendapatkan teror dari orang-orang kafir. Padahal apa? Apakah Abu Bakar merampas harta mereka? Apakah Abu Bakar itu melukai mereka? Tidak sama sekali. Bagi orang-orang musyrik kafir Quraisy, bahwa orang yang mengikuti Muhammad dan tidak mau mengikuti agama nenek moyang adalah telah melakukan kejahatan yang besar. Abu Bakar dipukuli babak belur. Ketika dalam kondisi beliau dipukuli oleh orang-orang kafir tanpa ada dosa yang ia lakukan, dari kejauhan datang seorang yang sangat ganteng. Dalam benak Abu Bakar, ini orang yang ganteng yang datang ini akan menolong saya. Ternyata ketika sudah dekat, orang yang tadi ganteng tadi setelah dekat, ternyata dia menonjok Abu Bakar dengan tonjokan yang paling kerasnya. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Abu Lahab, tokoh Quraisy, orang kayanya Quraisy, orang gantengnya Quraisy, tapi sayang, hatinya rapuh, hatinya itu kotor, sehingga barakallahu fikum, tidak ada manfaat seorang lahiriahnya indah sementara batinnya itu rapuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Abu Bakar selalu membenarkan berita yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seperti ini hendaknya sikap seorang muslim. Apapun berita yang datangnya dari Nabi, baik kita bisa mencernanya atau tidak mencernanya, kita mengatakan sami'na wa ta'na. Kita mendengar, kita taat. Kita mendengar, kita percaya. Walaupun sesuatu yang Rasulullah beritakan satu yang sangat aneh dan mungkin mustahil menurut perhitungan manusia. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah batu ujian bagi manusia. Sebagian orang murtad, yang tadinya masuk Islam murtad ketika Rasulullah menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena apa? Satu yang mustahil menurut akal manusia. Orang perjalanan satu malam sudah sampai Sidratul Muntaha di atas langit yang tujuh, dan tidak terbayang waktu itu. Tapi Abu Bakar percaya dengan semua berita yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Pergi ke sana kemari dimusuhi. Berdakwah, mengajak mereka dengan kelembutan. Ternyata dihadapi dengan kekerasan. Ketika penduduk bumi ini mayoritasnya benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata zat yang di langit itu Allah mencintainya. Allah mengangkat Rasulnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menembus langit demi langit sampai di atas langit yang ketujuh di sisi Sidratul Muntaha. Kalau orang-orang kafir misalnya membanggakan bahwa di tengah-tengah kami ada orang yang sudah sampai ke bulan, Neil Armstrong atau yang lainnya, katakanlah bahwa Nabi kita dengan kendaraan super cepat buruk waktu itu sudah menembus sampai langit yang tujuh. Jangan minder kita sebagai umat Islam. Ya, ketika orang-orang kafir mungkin membanggakan teknologi yang ada pada mereka, sesungguhnya apa yang ada pada kaum muslimin itu lebih dari itu. Kalau kita melihat ke belakang, di masa daulah Abbasiyah misalnya, di masa dinasti Abbasiyah, ternyata berbagai macam kemajuan telah disampaikan oleh kaum muslimin. Dari sisi kedokteran misalnya, dari sisi pembangunan. Lihat beberapa bangunan di Spanyol, yang itu bangunan abad-abad pertengahan, sampai sekarang masih berdiri kokoh. Yang menunjukkan waktu itu kaum muslimin, mereka sudah sampai kepada seperti itu dari sisi kecanggihan. Yang intinya, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu untuk sholat sehari semalam 5 kali. Di pagi hari Rasulullah turun. Kemudian orang-orang kafir Quraisy semakin yakin bahwa Muhammad ini semakin hari semakin ngaco, semakin gak beres ucapannya. Kemudian mereka menjadikan kisah ini untuk memurtadkan Abu Bakar. Mereka yakin Abu Bakar akan murtad. Menurut mereka akal sehat manapun akan menolak peristiwa Isra dan Mi'raj. Mereka pun datang kepada Abu Bakar dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa Abu Bakar akan mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, akan murtad. Ketika mereka menyampaikan, wahai Abu Bakar, teman kamu yang bernama Muhammad telah bercerita kepada kami bahwa tadi malam dia naik di atas langit, sampai di atas langit tujuh. Akal mana yang percaya dengan ucapan Muhammad? Kata Abu Bakar, apa qad qala dzalik? Apa benar Muhammad mengatakan seperti itu? Qalu bala. Kata mereka, iya. Kata Abu Bakar, yang lebih dari itu saya percaya. Datang kepada Muhammad wahyu di waktu pagi dan di waktu sore, saya percaya. Apalagi yang seperti ini. Oleh karena itu Abu Bakar dijuluki dengan apa? As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan berita yang datangnya dari Allah SWT. Lihat bahwa kemampuan manusia sangat terbatas di hadapan kekuasaan Allah SWT. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, fayakun, jadilah, maka ia pun jadi. Tidak ada sulit bagi Allah. Tidak ada sulit bagi Allah. tanpa buruk pun. Kalau Allah berkehendak, Ar-Rasul sudah sampai di atas langit yang tujuh. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka ia pun jadi. Abu Bakar di awal-awal Islam melihat bahwa sebagian kaum muslimin adalah orang-orang yang lemah. Sebagian mereka adalah budak sahaya. Maka Abu Bakar dengan kekayaannya yang dimilikinya digunakan untuk membantu memerdekakan mereka. Sang ayah yang waktu itu masih kafir menegur Abu Bakar. Wahai anak, kamu keluarkan harta kamu untuk memerdekakan orang-orang lemah seperti itu. Artinya, harta, ya, kalau kamu manfaatkan untuk yang lebih dari ini, lebih manfaat. Orang tuanya gak ngerti bahwa mereka ini cikal bakal berdirinya umat Islam. Mereka adalah orang yang awal-awal dalam membela Islam. Meskipun mereka dulunya budak sahaya, tetapi hati mereka tidak diperbudak oleh Rasul. Berbeda dengan orang yang hidup di zaman kemerdekaan, tapi hatinya masih diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh syaitan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-maksuru man asarahu hawah, orang yang tertawan, orang yang terpenjara adalah orang yang menjadi tawanan nafsunya. Selama seorang itu menjadi budak hawa nafsunya, sesungguhnya dia adalah orang yang tertawan, bukan orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang dia tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia hanya tunduk pada Allah Sang Khalik, Zat yang mencipta alam semesta. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bepergian, Abu Bakar menyertai Rasulullah. Ketika Rasulullah mukim di Madinah misalnya, selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi beban bagi Rasulullah, Abu Bakar berusaha meringankannya. Hartanya digunakan untuk membela Rasulullah. Hartanya digunakan untuk membantu para duafa, orang-orang lemah dari kaum muslimin. Ini harta yang diberkahi. Harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang sudah kita belanjakan untuk kebaikan. Adapun harta yang masih tersimpan bukan harta kita. Kalau kita mati itu harta ahli waris kita. Ya, kalau ahli waris kita orang-orang yang baik akan menggunakan harta itu untuk kebaikan. Gimana kalau ahli waris kita orang-orang yang jahat misalnya? Kita yang capek bekerja, ternyata harta kita digunakan untuk foya-foya, untuk perkara yang sia-sia. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin di sini saya akan menyebutkan khutbah Abu Bakar yang berisikan poin-poin penting yang berkaitan dengan hubungan antara rakyat dengan penguasa, hubungan antara rakyat satu dengan selainnya, kepedulian seorang mukmin terhadap saudaranya. Mungkin ini inti yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu khutbah pidato politik Abu Bakar ketika dibaiat menjadi khalifah. Ketika saya katakan pidato politik, jangan kemudian ditafsiri bahwa politik itu najis, politik itu sesuatu yang tercela. Dilihat politik itu ada dua macam, ada siasah syar'iyah, ada politik Islam, ada politik yang berseberangan dengan Islam. Kalau politik siasa syariah, politik yang sesuai dengan Islam, ya apa yang telah dijalankan oleh Nabi oleh para sahabat, oleh para pendahulu umat ini. Bukan politik di sini perebutan kekuasaan. Bukan politik di sini saling menjegal satu dengan selainnya, bukan. Jadi maksud dengan siasah politik, yakni seorang dia menduduki jabatan, kemudian digunakan jabatan ini untuk membela agama Allah, untuk menebarkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah dengan khutbah yang agung. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, inni qad wallitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Ini ucapan bukan basa-basi. Ini ucapan menunjukkan bahwa Abu Bakar seorang yang mutawadhi, seorang yang rendah hati. Dibaiat menjadi khalifah, aslinya dia tidak ingin awalnya. Tapi ketika kaum muslimin mereka membaiatnya, sudah bagaimana lagi? Enggak mungkin umat ini tidak ada yang memimpin. Abu Bakar mengatakan, aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Orang yang dikatakan pertama masuk Islam, orang yang hartanya untuk memperjuangkan Islam, sudah seperti itu perjuangannya, enggak ngaku-ngaku sudah banyak berjuang. Enggak besar dada, besar kepala. Yang ada adalah tawadhu, rendah hati. Seperti inilah orang yang baik. Semakin dia banyak beramal, semakin takut kalau amalannya tidak diterima oleh Allah. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, di antara sifat-sifat ahlul jannah, penghuni sorga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Di antara sifat-sifat penghuni sorga, bahwa mereka itu sedikit tidur malamnya. Bukan karena apa, dihabiskan untuk ngobrol, bukan untuk dihabiskan nonton Piala Dunia, tapi mereka menghabiskan malam untuk ibadah dan ketaatan. Dilewatkan malam-malam yang indah, di saat umumnya orang terlelap dalam tidur dan mimpinya, mereka melewatkan dengan tilawah, dengan zikir, dengan sholat, tahajud dan yang lainnya. Sudah seperti ini amalannya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di akhir malam, mereka istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun. Padahal mereka enggak melakukan dosa, ibadah ketaatan, tapi mereka merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan belumlah sesempurna yang diinginkan. Ibadah yang mereka lakukan, mereka merasa masih banyak kekurangan. Ini orang yang baik. Abu Bakar ketika dibaiat menjadi khalifah oleh kaum muslimin, beliau mengatakan, aku telah diangkat menjadi pemimpin, padahal aku bukan orang yang terbaik. Apa ada ciri pemimpin seperti itu di zaman sekarang? Sulit kita dapatkan. Yang ada, yakni seorang bangga di atas podium, kemudian para pendukungnya bertepuk tangan. Dahulu Umar bin Abdul Aziz, ketika dia dibaiat menjadi khalifah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menganggap bahwa jabatan adalah amanah. Amanah sesuatu yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Amanah bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang berat. Ketika didatangkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz kendaraan khusus khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tolong datangkan kepada saya kuda yang biasa saya naiki, enggak perlu kendaraan yang mewah seperti ini. ini bukan retorika. Ini bukan pepesan kosong. Ini bukan hiasan di bibir, tapi ini berangkat dari hati yang dalam. Rasa takut mereka kepada Allah tidak menjadikan jabatan sebagai kendaraan untuk memperkaya diri. Rasa takut mereka kepada Allah tidak menjadikan mereka menyombongkan dengan jabatan yang disandangnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawimuni. Kalau nanti kebijakan-kebijakanku ini baik, tolong dukung kebijakan saya. Tapi kalau saya melenceng, tolong luruskan saya. Keterbukaan dari seorang penguasa terhadap rakyat. Kalau memang kebijakan saya nanti baik, tolong dukung. Karena memang pemerintah tidak akan mungkin mampu menjalankan program-program yang baik tanpa ada dukungan dari rakyat. Sehingga barakallahu fikum, dalam Islam hendaklah antara rakyat dan penguasa saling menjalin kerjasama yang baik untuk tercapainya kemaslahatan bersama. Antara penguasa dan rakyat menjalin hubungan yang baik tanpa ada jurang pemisah. Ketika terjadi komunikasi yang baik antara rakyat dengan penguasa, maka penguasa pun akan tulus menjalankan roda pemerintahannya. Kalau pemerintah telah tulus menjalankan roda pemerintahnya, rakyat pula lah yang akan merasakan kemakmurannya. Jangan saling menghujat, jangan saling melaknat, jangan saling menuduh antara rakyat dengan penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ciri-ciri penguasa yang jelek. Wa syiraru a'immatikum alladziina tabghadunahum ma yabghadunakum. Sejelek-jelek penguasa kalian adalah yang kalian benci kepada mereka dan mereka benci kepada kalian. Bagaimana jadinya kalau antara rakyat dengan penguasa saling benci membenci? Wa tal'anunahum ma yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Apa jadinya kalau terjadi aksi saling kutuk-mengutuk antara rakyat dengan penguasa? Yang ada adalah masing-masing menjalankan peranannya untuk terwujudnya kemaslahatan bersama. Kalau pemerintah memiliki program yang baik, yang itu untuk maslahat umum, dukung. Misalnya, pemerintah misalnya merencanakan akan membangun bandara misalnya. Ya, misalnya bandara misalnya untuk wilayah Ngapak misalnya. Itu untuk maslahat, enggak usah ada penolakan. Ya. Toh di sana ada ganti untung atau ganti rugi sudah. Ya. Terima. Ya seperti itu. Tidak mungkin pemerintah gegabah. Ya, tentu mereka sudah berkonsultasi dengan para ahli. Dukung. Ya, dukung. Kalau saya kata Abu Bakar melenceng, tolong luruskan saya. Tapi ingat, meluruskan penguasa, meluruskan kekeliruan penguasa bukan dengan berorasi di atas mimbar. Bukan dengan surat terbuka yang bisa dibaca oleh siapapun. Jaga kewibawaan mereka, datangi mereka. Berbicara empat mata, dengan sopan, dengan santun. Semoga aspirasi Anda diterima. Tapi kalau Anda berorasi, berkuar-kuar, berat ya seperti ini. Ya. Tapi kalau Anda mengikuti bimbingan agama, datang dengan baik. Ya. Bicara empat mata. Sampaikan aspirasi Anda, diterima walhamdulillah, ditolak sudah, kamu sudah menunaikan ya kewajiban. Ya. Ini cara menasihati penguasa seperti yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan surat terbuka. Ya, di media sosial, di apa namanya? Di media-media cetak, media-media elektronik dan yang lainnya. Ini menjatuhkan kewibawaan penguasa. Abu Bakar mengatakan, asidku amanah wal kadibu khianah. Yang namanya kejujuran adalah amanah. Sikap menghormati orang lain. Kalau orang itu punya sifat jujur, berarti dia menghormati orang lain. Tapi wal kadib, ketika seorang itu dusta, khianah, ini adalah bentuk mengkhianati orang lain, bentuk menyakiti orang lain. Siapapun orangnya, tidak ingin dikhianati. Siapapun orangnya, tidak ingin ditipu. Lah kalau kita enggak ingin dikhianati, kita enggak ingin ditipu, ya kita jangan menipu orang lain, kita jangan mengkhianati orang lain. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya membalas seorang dengan perbuatannya. Al-jazau min jinsil amal. Balasan dari Allah setimpal dengan perbuatan. Lihat kejujuran itu dijunjung tinggi oleh penguasa. Dan ini sekali lagi bukan retorika. Sekali lagi ini juga bukan hiasan bibir. Tapi betul-betul seorang penguasa yang ingin menerapkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, etika yang terpuji di tengah masyarakat. Karena memang dahulu dikatakan oleh seorang penyair, innamal umamu akhlakuhum ma baqiyat fa in dhahabat akhlakuhum dhahabu. Yang namanya bangsa itu akan terus jaya dan eksis selama akhlak dan moralitas dijaga. Namun ketika moralitas, akhlak ini runtuh, maka bangsa itu pun dengan sendirinya akan lenyap. Lihat bukti dalam sejarah, ketika Kisra, Raja Persia, mendapatkan surat ajakan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajakan yang penuh kelembutan mengajak pada Islam. Bagaimana sikap Kisra? Belum selesai dibacakan surat, Nabi sudah dirobek-robek oleh Kisra. Nabi tahu yang seperti itu. Nabi hanya mengatakan, mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah robek-robek kekuasaannya. Ternyata betul. Gak lama setelah kejadian ini, terjadi konflik di tengah keluarga Kisra. Terjadi perebutan kekuasaan. Kisra dibunuh oleh anaknya sendiri dalam perebutan kekuasaan. Dibunuh oleh anaknya yang bernama Shirwai. Ini ketika moral, akhlak, ya tidak dijaga, lenyap dia. Seorang raja tertinggi di wilayah timur, ya, bisa-bisanya jatuh yang bunuh anaknya sendiri. Gara-gara apa? Akhlak dan moral tidak dijaga. Tapi Kaisar Roma, dia masih menghormati surat Rasulullah. Heraclius, yang waktu itu ketika datang surat ajakan dari Rasul untuk masuk Islam, dia pun menghargai. Sampai-sampai dia berkeinginan untuk bertemu dengan Muhammad, akan mencium kakinya. Tapi sayang, keinginan masuk Islam dia ternyata kandas. Karena dia khawatir akan ditinggal oleh pengikutnya. Tapi intinya ketika awal surat Nabi datang kepada Kaisar Roma Heraclius, dia memuliakannya. Maka dengan akhlak ini dia masih terjaga kekuasaannya. Orang-orang kafir, ya, ini kafir, tapi orang kafir yang menjaga akhlaknya terjaga. Lalu bagaimana kalau itu seorang muslim? Lalu bagaimana itu seorang mukmin? Orang yang solih itu anak keturunannya dijaga oleh Allah. Kamu kalau menjadi orang yang solih, manfaatnya bukan hanya untuk kamu saja, anak keturunanmu dijaga oleh Allah SWT. Dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, ketika keduanya mereka masuk ke sebuah kota sebagai tamu, tidak dijamu. Padahal penduduk kota kan biasanya orang-orang yang mampu. Tapi seperti itulah kondisi waktu itu. Disakiti oleh penduduk kota, tidak dijamu padahal Nabi. Namun ketika keduanya melihat di kota itu ada rumah yang hampir roboh, keduanya merenovasi rumah yang hampir roboh tersebut dan tidak minta upah apapun. Tidak ada dalam pikiran mereka, ngapain saya benarkan rumah yang roboh di tengah-tengah mereka, mereka sendiri enggak mau menjamu kami. Tidak, yang namanya para nabi enggak ada dendam. Yang namanya para rasul tidak ada dendam dalam diri mereka. Yang ada adalah ketulusan. Ternyata rumah yang hampir roboh tadi kemudian didirikan, tegak kembali. Ternyata itu rumah anak yatim. Yang di bawah rumah itu ada perbendaraan, harta yang tersimpan, di mana orang tua anak yatim ini adalah orang tua yang solih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana abuhuma shaliha, dan adalah bapak kedua anak yatim ini itu orang yang solih. Orang yang solih, anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin supaya anak keturunan kita nanti dijaga oleh Allah, bukan hanya kita memberi mereka harta, memberi hibah harta, ya, mendidik mereka. Tidak hanya itu saja, tapi dari kita ada upaya. Dari orang tua ada upaya. Orang tua yang soleh, insya Allah anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar mengatakan as-sidqu amanah wal kadhib khianah. Kalau kita berbicara masalah kejujuran, kita ingin neteskan air mata. Mana orang-orang yang jujur? Sulit. Para pedagang banyak yang dusta. Para pegawai mereka juga korupsi waktu. Ya, para penceramah terkadang mereka menipu masyarakat, jamaah. Kejujuran itu satu yang mahal, yang jarang kita dapatkan. Orang membeli misalnya minyak goreng misalnya ternyata campuran. Orang mau misalnya membeli apa beras atas dasar beras yang bagus ternyata dicampur dengan beras yang ya tidak bagus. Sudah umum. Karena memang telah berlaku di tengah masyarakat kaidah yang tidak baik. Ini zaman edan. Kalau enggak edan enggak keduman. Ini bahasa yang batil. Zaman enggak edan, yang edan itu orangnya. Zaman itu kan pergantian siang dan malam yang Allah jadikan sebagai pelajaran. Kok kamu katakan edan, yang edan kamu? Maksudnya orang nyatan itu, bukan jamaah semuanya, bukan. Ya. Bukan. Jadi enggak benar. Orang yang mengatakan ini zaman edan. Enggak edan, enggak keduman. Ini batil. Zaman itu Allah jadikan sebagai apa? Tempat atau waktu untuk kita tafakkur. Tidak boleh kita menisbatkan kepada yang tidak baik. Insyaallah pembahasan khutbah Abu Bakar masih bisa kita lanjutkan insyaallah pada salat Isya. Sampai di sini wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.